Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Telah kita pelajari mengenai tata cara salat jenazah. Ya. Yang dibuka dengan takbiratul ihram. Nah, tentunya setelah berniat ya. Nah, dalam keadaan berdiri, tetap bertakbiratul ihram, kemudian bersedekap, ada yang angkat kedua tangan, kemudian bersedekap, tidak baca iftitah, langsung ta'awud, bismillahirrahmanirrahim, baca al-fatihah, dan disunahkan baca surat pendek atau beberapa ayat pendek. Kemudian takbir yang kedua disertai mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekat, bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian takbir yang ketiga disertai mengangkat kedua tangan, bersedekat, ya, bersedekat dan berdoa dengan doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada dua doa yang telah kita pelajari, ya. Dari hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya, wa in kana al-mayyitu saghiran, apabila jenazah itu mayat itu anak kecil. Qal, yang menyalatinya membaca doa, Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran. Maknanya, ya Allah, jadikanlah dia sebagai pahala yang mendahului kedua orang tuanya. Naam, salafan, faratan, itu maknanya sama. Yang mendahului kedua orang tuanya. Ajran artinya pahala. Nah, jadikanlah dia pendahulu kedua orang tuanya dan pahala bagi keduanya. Ini pahala yang mendahului kedua orang tuanya. Naam. Doa ini disebutkan di hasyiah catatan kaki bahwa ini dikeluarkan dari Abdul Razzaq dalam musannafnya, musannaf Abdul Razzaq. Nah, doa ini yang dipilih oleh para penulis di sini yang dibaca khusus untuk anak kecil, doa ini. Nah, ini bukan doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Doa ini warid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nah, ini perlu dibahas. Memilih secara khusus doa ini untuk mendoakan jenazah anak kecil yang disolati, ya, bagaimana permasalahannya? Ada keterangan Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Kata Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Nah, ini yang di sini kan dikatakan dikeluarkan Abdul Razzaq, ya. Nah, adapun Al-Albani mengatakan dalam Ahkamul Janaiz yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Juga Asy-Syaukani dalam Nail Al-Athar mengatakan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Baik. Hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, derajat sanadnya hasan. Dan tidak mengapa, kata Al-Albani, tidak mengapa beramal dengannya meskipun mauquf. Meskipun mauquf artinya itu adalah amalan syahadat, bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi itu amalannya Abu Hurairah, mauquf atas Abu Hurairah. Jadi tidak mengapa beramal dengan itu meskipun mauquf. Nah, kemudian kata Al-Albani setelahnya, perhatikan baik-baik, namun dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan yang akan menimbulkan kesan bahwa doa tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Albani rahimahullah mengingkari pengkhususan doa ini selamanya, yakni setiap kali menyalati anak kecil mesti doa ini yang dibaca, dijadikan kebiasaan bagaikan sunnah dari Nabi alaihi salatu wasallam, padahal itu bukan dari Nabi, itu hanya amalan Abu Hurairah. Jadi tidak mengapa, tapi jangan selalu itu yang dibaca. Nah, jika begitu, terkadang baca doa ini tidak mengapa lah ba'as. Terkadang baca doa lain. Doa lain yang apa? Nah, Al-Albani mengatakan doa yang aku pilih dalam menyalati anak kecil, yang dipilih oleh Al-Albani dalam menyalati anak kecil, doa yang dipilih oleh beliau adalah Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, yaitu doa yang warid dari Nabi SAW di atas. Doa yang pertama itu Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Nah, di sini ada kata apa? Ada kata wa saghirina wa kabirina. Ya Allah, ampunilah orang-orang hidup kami dan orang-orang mati kami, orang-orang yang hadir bersama kami dan yang tidak hadir bersama kami, wa saghirina wa kabirina, anak-anak kecil kami dan orang-orang dewasa kami. Jadi di sini ada kalimat saghirina, anak-anak kecil kami. Justru ini yang tepat. Ini warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pada asalnya doa yang berlaku untuk orang dewasa juga berlaku pada anak kecil selama tidak ada dalil yang membedakan. Ini yang menjadi dasar Al-Albani rahimahullah memilih doa ini. Jadi kesimpulannya, ya, kadang-kadang membaca doa yang ditampilkan di sini Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan ajra, atau pada riwayat Al-Baihaqi yang kami nukil di panduan mudah mengurus jenazah yang disebutkan Asy-Syaukani dalam Nail Al-Athar riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra, ya Allah jadikanlah dia sebagai pahala yang mendahului kami, yakni dengan lafaz lana sebagai pengganti liwalidahi. Nah, yakni bisa dengan lafaz ini Allahumma ja'alhu salafan liwalidahi wa faratan wa ajra, atau lana Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra. Nah, terkadang baca doa yang dipilih Al-Albani Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya. Nah, kita selesai dari ini. Kemudian thumma yukabbiru, kemudian bertakbir, takbir yang keempat, ya, disertai mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekap, wa yaqifu ba'daha qalilan, wa yaqifu dan diam setelahnya qalilan, sejenak. Jadi takbir, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan, bersedekap, kemudian diam sejenak, tidak langsung salam, diam sejenak. Wa yaqifu ba'da qalilan, diam setelah takbir yang keempat qalilan, sejenak, sebentar saja, tidak lama-lama, sejenak, ya, kemudian salam, mengakhiri salat jenazah. Wa inda'a, dan apabila berdoa, bimata yassara, dengan doa yang termudahkan, fahasanun, maka itu baik. Ka'an yakula, seperti halnya membaca doa Allahumma la tahrimna ajrah, Ya Allah, janganlah engkau haramkan atas kami pahalanya. Wala taftinna ba'dah. Dan janganlah engkau fitnah kami. Janganlah engkau jermuskan kami dalam fitnah setelahnya. Ya. Janganlah engkau beri kami fitnah setelahnya. Doa ini, doa singkat ini, ya, sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah kelanjutan dari doa di atas, tetapi dengan lafaz Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Naam, adapun ini sekarang dengan lafaz Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Naam, jadi ada dua pilihan. Setelah takbir yang keempat, ya, bersedekah, ada dua pilihan. Diam sejenak tanpa membaca apa-apa, atau membaca doa yang termudahkan untuk dibaca, doa singkat. Salah satunya yang bisa dipilih yang ditampilkan di sini, Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Ya. Di sini disebutkan doa ini dikeluarkan oleh Malik dan yang lainnya disebutkan di sini. Nah. Jadi doa ini adalah doa yang dipilih oleh Asy-Syafi'i. Yang disebutkan di sini, yang dibaca pada takbir yang keempat, setelah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da, ini doa pilihan Asy-Syafi'i. Nah, ada pula ulama yang memilih doa yang lain, seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah memilih membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terserah, karena tidak ada hadis yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menentukan doa yang dibaca di sini. Ya. Oleh karena itu, terdapat dua pendapat di kalangan ulama mana yang lebih utama. Apakah diam saja setelah takbir yang keempat, apakah diam saja atau baca doa? Ada dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan lebih utama diam saja, tidak usah baca doa. Ada yang mengatakan lebih utama berdoa dengan alasan sholat itu adalah ibadah yang tidak disyariatkan diam saja padanya. Nah, diam saja begini tidak cocok. Jadi lebih utama baca doa. Nah, apa doa yang dibaca? Karena tidak ada ketetapan dari Nabi SAW, ada yang memilih seperti yang dipilih Syafi'i, yaitu Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'da. Ya Allah, jangan engkau haramkan untuk kami pahalanya, jangan engkau haramkan pahalanya atas kami, dan janganlah engkau beri kami fitnah setelahnya. Ada juga yang memilih doa yang lain, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang dipilih Ibnu Utsaimin. Jadi bebas. Kadang-kadang baca Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da. Kadang-kadang baca di solat yang lainnya, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada masalah. Nah, jika diam tidak baca doa juga tidak masalah. Baik. Nah, selesai, kemudian salam, mengakhiri sholat. Tapi sebelum kita membahas masalah salam, ana ingin kembali membahas masalah doa pada takbir yang ketiga. Nah, di atas ada dua doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua lebih panjang daripada yang pertama. Hanya saja begini, ya, dikarenakan sholat jenazah itu bukan sholat yang rutin setiap hari, ya. Kadang dalam waktu yang lama tidak ada orang mati gitu kan, nggak praktek sholat jenazah. Sekian bulan atau bahkan setahun kemudian baru ada yang mati sholat jenazah. Mendadak lagi, nggak sempat persiapan doanya, lupa doanya, nggak meroja kan begitu. Dituntut sholat jenazah mau baca apa ini? Doanya lupa. Jangan bingung. Ya, jangan bingung. Ya, doakan saja. Jadi baca saja doa yang diingat, yang bisa dibacakan untuk mayat itu. Misalkan baca doa Allahumma ighfir lahu. Itu pun sudah. Ya. Cukup. Jika itu yang diingat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, hanya itu yang diingat, ya alhamdulillah. Yang penting doakan. Ya. Ya, andaikan hanya baca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, cuma itu yang diingat. Alhamdulillah. Yang penting doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu sudah luar biasa didoakan, ya Allah ampuni dia dan rahmati dia. Sudah luar biasa doa itu, ya kan? Nah, begitu solusinya, ya. Ah. Sekarang kita kembali pada kelanjutan pembahasan. Nah, jadi setelah itu kemudian tadi takbir yang keempat, ya. Nah, kemudian bersedekap, takbir yang keempat serta mengangkat kedua tangan kemudian bersedekap, kemudian ada dua pilihan, diam saja atau baca doa singkat telah dijelaskan. Thumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminih. Kemudian salam satu kali dengan menoleh ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali saja. Ya. Ini lebih utama. Salam satu kali lebih utama. Nah. Karena sholat jenazah itu memang disyariatkan, ya, sifatnya tata caranya dengan ringan, dengan singkat. Nah, makanya tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada baca iftitah, gitu kan? Nah. Tidak ada ruku, sujud, tidak ada duduk, tasyahud, tidak ada. Nah, empat kali takbir dengan tata cara yang telah kita pelajari. Jadi salamnya pun satu kali sudah cukup. Nah, supaya cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi. Dan jika mengucapkan salam dua kali setelah ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah lagi ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Jadi boleh juga salam dua kali, tetapi lebih utama salam satu kali cukup. Nah, jika ditambah satu kali ke kiri, boleh. Tanpa isyarat, ya, salamnya bukan sebagian orang salam sambil melempar tangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengepakkan tangan kanan, enggak ada seperti itu. Nah, ya. Sama seperti perbandingannya seperti jika kita sholat lima waktu dan yang semisalnya, ketika kita duduk tasyahud akhir, kita baca tasyahud, kemudian solawat, kemudian doa. Kemudian dalam keadaan mengangkat jari telunjuk ke arah kiblat. Setelah selesai, kita turunkan isyarat ini posisi normal, ya, jari semuanya di atas ujung paha, di atas lutut. Isyarat dihentikan karena selesai doa, kemudian salam ke kanan, salam ke kiri, tanpa isyarat dengan jari telunjuk, tanpa isyarat juga dengan mengibaskan tangan, mengepakkan tangan ke kanan, assalamualaikum. Oleh, nah, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis Nabi melarang ada isyarat saat salam. Jadi jari telunjuk diturunkan selesai, kemudian tanpa ada isyarat apa-apa, salam ke kanan, salam ke kiri. Sama dengan ini, ya. Jadi salam ke kanan, salam kita pada isyarat. Baik. Berikutnya, wa man fatahu ba'du salati dakhala ma'al imam. Barang siapa, ya, tertinggal sebagian sholat, nah, dia terlambat, masbuk, sudah lewat beberapa kali takbir, bisa jadi takbir dia sudah lewat 2 takbir atau 3 takbir, maka dakhala ma'al imam, dia langsung bergabung, masuk bergabung bersama imam, tentunya dengan takbiratul ihram, ya. Kemudian mengikuti apa yang didapatkan bersama imam, dan dia menghitung urutan sholat takbir, sholat jenazahnya sesuai dengan urutan dirinya, ya. Jadi misalkan dia masuk, imam sudah takbir yang kedua, dia pun masuk, ya, dengan takbiratul ihram untuk membuka sholatnya, Allahu Akbar. Nah, untuk mulai sholatnya, Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Nah, imam bertakbir lagi, takbir yang ketiga, maka dia ikut bertakbir. Ketika imam bertakbir, ikut bertakbir. Imam takbir ketiga, dia takbir kedua. Nah, jadi tadi imam pada takbir kedua kan baca sholawat, dia baca Al-Fatihah. Takbir yang ketiga, imam baca doa, dia baca sholawat. Nah, tadi sebentar, dia imam takbir keempat, dia takbir ketiga, ya. Nah, jadi imam sebentar saja kan, takbir keempat itu. Jadi dia jelas doanya singkat, tidak bisa panjang karena imamnya sebentar saja. Imamnya diam saja atau hanya baca Allahumma la tahrimna jawatatna ba'da. Berarti dia cukup Allahumma gufir lahu warhamhu, misalnya, ya. Tambah lagi sampai imam salam, dia selesaikan juga doanya. Kemudian dia takbir yang keempat. Nah, adapun takbir yang keempat, ya, karena ini takbir yang keempat pada contoh yang kita bahas, berarti dia, ya, diam saja sejenak. Nah, atau jika sempat baca doa singkat, baca doa singkat, kemudian salam. Nah, jadi prakteknya tergantung contohnya bagaimana keadaannya. Jika dia ketinggalan 3 takbir misalkan, ya, dan seterusnya. Jadi intinya dia menghitung sholatnya sesuai urutan sholatnya sendiri, bukan mengikuti urutan sholatnya, takbirnya imam. Nah, jadi wa idza sallama, apabila imam salam, qadha, ini qadha ma fatahu ala sifatihi, dia mengqadha, yakni menyempurnakan apa yang luput darinya, ala sifatihi, sesuai sifatnya, urutannya, seperti yang dijelaskan tadi, ya, tetap sesuai urutannya, yakni setelah takbir yang pertama, setelah al-fatihah, setelah takbir kedua salawat, setelah takbir ketiga doa, setelah takbir keempat diam atau baca doa singkat, tetap sesuai urutan itu. Wa man fatathu salatu qabla dafni, barang siapa Ya, barang siapa luput salat jenazah atasnya sebelum dikuburkan, artinya dia datang salat jenazah sudah bubar. Dia mau menyalati jenazah, tidak bisa, jenazahnya sudah diangkat, dibawa ke kuburan. Lain halnya jika dia datang, dia dapati jenazah masih tergeletak di situ, masih bisa dia salat. Salati meskipun sendiri. Salati. Ya. Adapun dia datang sudah diangkat, jenazahnya sudah dibawa ke kuburan, kan tidak bisa lagi kan? Nah, enggak mungkin dia salat di situ tidak ada jenazah, ya kan? Artinya ikut ke kuburan. Nah, berarti dia sampai ke kuburan, jika masih mendapati barangkali penggalian kubur belum selesai, ternyata di jenazahnya diletakkan sambil menunggu penggalian selesai, berarti sempat dia salati ya di kuburan, yakni di area perkuburan. Qoblat dafni nih, falahu an yusalli ala al-qabr, maka dia bisa menyalatinya ya pada pada kuburannya. Nah, jadi dia sampai di sana, jenazah sudah diproses, sudah masuk kuburan, sudah tidak sempat dia sholati, ya, dia hanya mendapati kuburannya, maka disolati dari atas kuburannya, itu juga bisa. Nah, usalli ala al-qabr. Lifi'li sallallahu alaihi wasallam dhalika fi qissatil mar'atil lati kanat taqumul masjid. Berdasarkan amalan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pada kisah wanita yang punya kebiasaan rutinitas membersihkan masjid, menyapu masjid, membersihkan masjid, yakni wanita itu punya amalan mulia, ya, menjaga kebersihan masjid sehingga diperhatikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ternyata wanita itu na'am telah dikuburkan, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam baru dapat berita kematiannya, Nabi menyalatinya dari atas kuburannya. Hadits ini muttafaq alaih. Nah, ya, untuk sementara ini ya, karena waktu masih tersisa sedikit, kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Wa faddalu jazakumullahu khairan.